Mitra Bisnis, Jokowi dan Ahok baru saja dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu, bagaimana komentar para pengusaha mengenai figur dari pemimpin baru Jakarta itu? Serta apa harapan mereka terkait pembenahan yang harus dilakukan di Jakarta? Saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda? Begini, kita kan tidak bisa menilai dari figurnya. Yang kita menilai harus programnya. Program dan implementasi itu yang paling penting buat kita. Apalagi kalau terkait dengan sepeda motor, yang sebetulnya kan sepeda motor itu sangat penting gitu di Jakarta sebagai penunjang ekonomi. Jadi artinya khususnya kalau dari situ, apalagi kalau saya berbicara sebagai asosiasi, supaya Pak Gub ini juga mempunyai rencana untuk khususnya untuk sepeda motor, supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa menunjang ekonomi, supaya dia bisa dipakai secara aman, nyaman, dan efisien begitu. Artinya kelancaran lalu lintas dan sebagainya. Ini sangat penting karena dia akan menunjang ekonomi kita itu menjadi berdaya saing. Karena masalah transportasi sangat membebani biaya ekonomi kita sebetulnya. Kalau ekonomi tanpa sistem logistik yang bagus itu tidak masuk akal gitu, tidak bisa. Nah, sistem logistik itu harus ada sistem transportasi yang memadai. Gitu. Kita juga mengharapkan supaya pabrik transportasi ini bagaimanapun juga ini kan tidak bisa terjadi dalam 1-2 tahun ini. Tapi paling tidak rencana ini harus sudah mulai diimplementasikan bagaimana pengembangan sistem transportasi massal yang baik, murah, efisien dan terjangkau bagi semuanya gitu, supaya tidak semuanya memakai kendaraan pribadi. Semakin bagus transportasi umum itu bangun, pasar kendaraan bermotor itu akan semakin besar berkembang, namun dia tidak akan memadati jalan raya begitu. Ini, saya pikir itu salah satu yang paling pokok. Dan nanti kalau ini ternyata terciptakan, kan masyarakat yang lebih luas lagi dapat menikmati. Termasuk kalangan-kalangan bawah ini akan bisa meningkat ekonominya karena dia ditunjang oleh satu pergerakan ekonomi yang efisien gitu. Lalu jika dilihat, sewaktu pilkada juga terjadi euforia, di mana masyarakat terlihat antusias dengan pilkada kali ini. Tapi menurut Bapak, apakah setelah euforia terjadi, kedepannya masyarakat akan bisa berjalan bersama-sama dengan gubernur baru dalam membenahi Jakarta ini? Atau hanya euforia sesaat saja? Hal ini itu tidak bisa hanya pemerintah saja. Hal ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama. Jakarta ini akan lancar, ekonomi akan berkembang, tidak banjir dan sebagainya. Banjir pun juga sama. Itu kan kontribusi dari masyarakat sangat besar. Kalau dia buang sampah di sembarangan tempat, dia akan nantinya menjadi penyumbatan di mana-mana. Kalau sudah banjir, semua pada marah-marah gitu. Padahal itu kan peranan dari masyarakat juga sangat penting di sini. Jadi satu sisi perencanaan untuk pengembangan dan tata kota yang baik, di sisi lain kontribusi masyarakatnya bukan hanya menunjang pemerintahnya secara politis, tapi dengan realitas, dengan kesungguhan juga, dengan pengetahuan bahwa kontribusinya mereka masing-masing itu sangat penting. Kita sering melihat kalau naik mobil terus buang sampah lewat jendela itu, saya kira kok bisa ya orang begitu. Itu kan semua hal kecil yang menyebabkan kita semua ini jadi sengsara gitu ya. Artinya sosialisasi mengenai kepentingan untuk menjaga kepentingan umum itu juga harus dikembangkan. Jadi semua mempunyai kontribusi yang baik, semua mempunyai kontribusi untuk kemajuan ibu kota ini, semua mempunyai kontribusi untuk kemajuan negara kita dengan hal-hal yang kecil tadi. Dan ini gubernur punya peranan besar. Kalau dia masuk ke pelosok-pelosok, dia juga sosialisasikan hal ini, di samping juga menyediakan sarana yang cukup, yang memadai, maka kota ini bisa tertata. Demikian Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Saya Wendy Lim.